بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis ini dalam rangka mempelajari, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mempelajari agama ini, mengkaji ayat-ayat Allah, ayat demi ayat, surat demi surah, dengan pemahaman yang benar, dengan tafsir yang benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis demi hadis. Ini nikmah yang sangat besar. Di sinilah terdapat ketenangan, ketenteraman jiwa, tenangan jiwa. Di sinilah kebahagiaan kita. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dengan kita semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Yaitu pada ayat yang ke-26 sampai ke-27. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathala, an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun. Ba'udatan fama fawqaha. Baik membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, fama fawqaha. Arti fama fawqaha ada dua tafsir. Ada dua makna atau tafsir yang datang dari para ulama kita. Ada yang mengatakan nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk itu. Itu Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Jadi makna fama fawqaha yang lebih tinggi dari itu, yaitu lebih tinggi dalam hal haqarah, dalam hal kerendahan. Ada juga menafsirkan fama fauqaha, yaitu fama fauqaha fama huwa akbar minha. Arti fama fauqaha fama huwa akbar minha, itu Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun, baik itu perumpamaan nyamuk atau yang lebih besar atau lebih tinggi dari nyamuk. Jadi makna fama fauqaha ada dua tafsir yang datang dari para ulama kita. Ada yang menyatakan nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk, Allah tidak mau membuat perumpamaan dengan hal yang demikian. Ada yang menafsirkan nyamuk atau yang lebih tinggi, lebih besar daripada nyamuk. Alhasil intinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun. Dan kondisi manusia dalam menanggapi perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat di dalam Al-Quran, ada yang semakin bertambah keimanannya dengan perumpamaan tersebut, ada yang semakin kafir dengan perumpamaan tersebut. Sebagaimana Allah katakan, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwasanya perumpamaan ini benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan dengan perumpamaan ini? Apa maksud Allah? Apa tujuan Allah menjadikan perumpamaan ini? Apa maksudnya menyebutkan perumpamaan nyamuk, perumpamaan lalat, perumpamaan al-ankabut, sarang laba-laba, dan seterusnya? Protes. Mengingkari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Mengejek apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan tersebut, banyak yang Allah sesatkan dengan adanya perumpamaan tersebut. Dan juga dengan perumpamaan tersebut, banyak orang-orang yang Allah berhidayah. Itu orang kafir, dia semakin kafir, dan orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Allah beri petunjuk kepadanya. Wa ma yadillu bihi ilal fasikin. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Dan ini merupakan bentuk sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang ke-27, ayat yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat-sifat orang-orang yang fasik. Itu orang-orang yang fasik, yang kefasikan di sini yang dimaksudkan adalah kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Karena al-fisku naw'an, kefasikan ada dua macam sebagaimana kemarin yang sudah kita baca. Ada kefasikan yang mengeluarkan dari Islam, kekufuran, kesyirikan, ini kefasikan juga. Dan ini adalah yang mengeluarkan dari Islam. Ada kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, dosa-dosa kemaksiatan, khamr, minum khamar dan yang lainnya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kefasikan yang Allah maksud di sini adalah kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang Allah sesatkan di sini adalah orang-orang yang fasik. Yang Allah sebutkan sifat-sifatnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di aw min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusul wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang yanquduna ahdallahi, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Melanggar perjanjian Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu teguh. Setelah perjanjian itu dibuat. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusul. Tadi yang pertama mereka mengingkari perjanjian Allah. Yang berikutnya di antara sifat mereka, mereka memutus apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk disambung. Mereka putus perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka putus. Wa yufsiduna fil ard, kemudian yang berikutnya mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Qala Syekh, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat yang ke-27 ini dari surat Al-Baqarah. Summa wasafal fasiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang fasik yang disebutkan dalam ayat ini. Faqala, Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah tegaknya, teguhnya, dibuatnya perjanjian tersebut. Wa hadza ya'ummul ahda alladzi bainahum wa bainah. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang mencakup perjanjian antara mereka dengan Allah. Wa alladzi bainahum wa baina ibadihi, atau juga mencakup perjanjian yang terjadi antara mereka dengan hamba-hamba Allah. Jadi mereka sifatnya mengingkari perjanjian. Mengingkari perjanjian Allah. Dan ini perjanjian ini apa? Pengingkaran ini mencakup perjanjian mereka dengan Allah. Dan juga mencakup perjanjian antara mereka dengan makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah. Alladzi akkadahu alaihim bil mawasiqis tsaqila wal ilzamat, yang perjanjian tersebut telah dikuatkan dengan mawasiq, dengan janji-janji yang berat dan juga ilzamat, keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban, perjanjian-perjanjian yang dikuatkan dengan penguatan-penguatan. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, melanggarnya. Fala yubaluna bitilkal mawatsiq, mereka tidak peduli dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Bal yanqudunaha, bahkan mereka melanggarnya. Wa yatrukuna awamirahu wa yartakibuna nawahi, sehingga mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjalankan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah. Ini bentuk apa? Pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanquduna al-uhuda allati bainahum wa bainal khalq, dan mereka pun melanggar perjanjian-perjanjian yang mereka buat di antara mereka dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat mereka, melanggar perjanjian yang telah dibuat. Kemudian yang berikutnya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka putus. Wa hadza, dan ini yadkhulu fihi asya' katsira, masuk di dalam ayat ini asya' katsira, perkara yang banyak, yaitu perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini banyak, ya. Dan mereka memutusnya. Fa innallaha amarna an nasila ma bainana wa bainahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambung. Menyambung hubungan kita dengan Allah. Bagaimana menyambung hubungan kita dengan Allah? Bil imani bihi, dengan kita mengimaninya. Wal qiyami bi ubudiyatihi, dan dengan kita mengerjakan peribadahan kepadanya. Ini diantara perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu hubungan hamba dengan makhluk. Ini wajib disambung, yaitu dengan kita mengimaninya dan menjalankan peribadahan kepadanya. Wa ma bainana wa baina rasulihi, dan di antara perkara yang Allah wajibkan untuk disambung adalah hubungan antara kita dengan rasulnya. Bagaimana menyambung hubungan antara kita dengan rasulnya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bil imani bihi wa mahabbatihi wa ta'zirihi wal qiyami bi huquqihi, yaitu dengan kita mengimaninya dan dengan kita mencintainya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, wa ta'zirihi, dan juga dengan menolongnya, membantunya, wal qiyami bi huquqihi, dan juga dengan menjalankan atau menunaikan hak-hak Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan. Kemudian wa ma bainana wa bainal walidain wal aqrabi wal ashab, dan juga di antara perkara-perkara yang Allah wajibkan, Allah perintahkan kita untuk menyambungnya, yaitu hubungan antara kita dengan kedua orang tua. Bagaimana menyambung hubungan dengan orang tua? Dengan kita menunaikan hak-hak kedua orang tua kita. Wal aqarib, dan juga menyambung hubungan dengan para karib kerabat yang dikenal dengan silaturahim, menyambung tali rahim, dengan kita menunaikan hak-hak mereka sebagai karib kerabat. Wal ashab, demikian pula menyambung hubungan dengan ashab, dengan sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka. Wasairil khalqi, dan juga menyambung hubungan dengan na'am, semua makhluk. Dengan apa? Bil qiyami bitilkal huquq, dengan menunaikan hak-hak mereka. Allati amarallahu an nasilha, yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita menyambungnya, untuk kita menunaikan hak-hak tersebut. Nah, jadi ayat Allah Subhanahu wa taala wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan ini mencakup perkara yang banyak. Seperti yang tadi kita sebutkan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulnya, hubungan dengan kedua orang tua, karib kerabat, dan juga seluruh makhluk. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak mereka. Ketika kita tidak menunaikan hak-hak mereka, maka kita memutus, telah memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa ammal mu'minuna fa wasalu ma amarallahu bihi ayyusal min hadhil huquq. Kemudian kata Syekh, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu dengan menunaikan hak-hak ini. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka orang-orang yang beriman menunaikan hak-hak tersebut dengan sempurna, dengan penunaian yang sempurna, tidak mengurangi hak-hak mereka. Wa amal fasikun, adapun orang-orang yang fasik, faqatu'uha, maka mereka memutusnya. Wa nabadzuha wara'a dhuhurihim, bahkan mereka melempar hak-hak mereka itu di bawah, di belakang punggung-punggung mereka. Tidak dianggap, dibuang di belakang punggung. Tidak ditunaikan hak-hak Allah, tidak ditunaikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ditunaikan hak-hak kedua orang tua, tidak ditunaikan hak-hak karib kerabat dan seterusnya. Nabadzuha fi wara'a dhuhurihim. Wa nabadzuha wara'a dhuhurihim mu'tadina anha bil fiski wal qati'ah, yaitu dengan mengganti hak-hak tersebut dengan kefasikan dan qati'ah, memutuskan, memutuskan hubungan. Wal amali bil ma'asi, dan juga menggantinya dengan melakukan amalan kemaksiatan. Wa huwal ifsadu fil ard, dan yang seperti ini adalah bentuk al-ifsad fil ard, bentuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah dari sifat-sifat orang yang fasik. Kemudian setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang fasik, wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi, kemudian Allah mengatakan faulaika, ai man ha man hadhihi sifatu, maka mereka itu, yaitu orang-orang yang sifatnya seperti ini, yang melanggar perjanjian, yang memutus perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka itu orang-orang yang sifatnya seperti ini, humul khasirun, adalah orang-orang yang rugi. Fid dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Fahasaral khasarata fihim, Allah membatasi kerugian itu fihim, untuk mereka. Lianna khusranahum amun fi kulli ahwalihim, karena kerugian yang mereka dapati adalah kerugian yang mencakup atau umum pada setiap keadaan mereka. Jadi setiap keadaan mereka, setiap kondisi mereka, mereka merugi di dalamnya, dunia dan akhirat. Laisa lahum naw'un minar ribh, mereka tidak memiliki satu keberuntungan pun. Lianna kulla amalin salihin syartuhul iman, karena setiap amal soleh itu syarat diterimanya adalah adanya keimanan. Sebaik apapun kebaikan, ketika tidak ada iman, la yanfa' sahibah, tidak bisa bermanfaat bagi pelakunya. Karena setiap amalan soleh syarat diterimanya adalah keimanan. Faman la imana lahu la amala lahu, maka barang siapa yang tidak ada keimanan, maka tidak ada amalan baginya, tidak ada amalan yang diterima baginya. Wa hadzal khasaru wa khasaru kufur, dan kerugian inilah kerugian kekufuran. Kerugian yang seperti inilah kerugian karena hasil kekufuran. Wa amal khasaru ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyah, adapun kerugian yang kadang-kadang adalah merupakan kerugian kekufuran dan kadang-kadang adalah kerugian kemaksiatan. Wa qad yakunu tafritan fitarki mustahab, dan yang kadang-kadang kerugian tersebut adalah kerugian karena meremehkan perkara-perkara yang sunnah. Kerugian seperti ini, kerugian yang kadang-kadang berbentuk kekufuran, berbentuk kemaksiatan, berbentuk meremehkan sunnah. Kerugian seperti ini al-madhkur fi qawlihi ta'ala, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Fahadha amun likulli makhluk, dan ini umum untuk seluruh makhluk, setiap manusia berada dalam kerugian. Ada yang rugi karena kekufuran, karena kemaksiatan, karena meremehkan sunnah, dan yang lainnya. Illa man ittasafa bil imani wal amali soleh, kecuali orang yang berhias dengan sifat keimanan dan amal soleh. Watawasi bil haq, watawasi bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran untuk berpegang teguh dengannya, dan saling berwasiat dengan kesabaran untuk sabar di atas al-haq. Ini kerugian yang dimaksud dalam ayat ini. Kerugian yang umum untuk seluruh makhluk, baik yang berbentuk kerugian kekufuran, kerugian kemaksiatan, atau kerugian meremehkan sunnah. Allah kecualikan dari mereka-mereka yang rugi. Allah kecualikan dari seluruh manusia tersebut, yaitu kecuali orang-orang yang memiliki sifat iman, amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Adapun kerugian yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ini, dalam surat yang ke-27 ini, adalah kerugian khasarul kufur, kerugian kekufuran. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan khasar di sini adalah khasar al-kufur, kerugian kekufuran. Rugi dunia akhirat. Tidak ada keberuntungan sedikit pun, karena tidak ada keimanan dalam hati mereka. Dan orang yang tidak ada iman, tidak ada amal. Kemudian kata Syekh dalam akhir penjelasannya, wa haqiqatu fawatil khair, dan hakikat yang namanya fawatil khair, hilangnya kebaikan atau terlewatnya kebaikan, atau dalam kata lain kerugian, ya. Makna atau hakikat makna kerugian, siapa orang-orang yang rugi? Alladzi kanal abdu bisodadi tahsilihi wa huwa tahta imkani. Makna kerugian atau hakikat kerugian adalah seseorang terlewatkan dari kebaikan yang sedang dia raih. Alladzi kanal abdu bisodari tahsilihi, itu kebaikan yang sedang dia raih, berusaha untuk mendapatkannya. Wahwa tahta imkani, dan kebaikan tersebut dia mampu untuk mendapatkannya, mampu, gampang untuk mendapatkannya. Nah, tetapi dia tidak mendapatkannya. Nah, ini namanya rugi. Ini hakikat kerugian. Nah, yaitu hilangnya kebaikan yang sedang dia cari, yang dia mampu untuk mendapatkannya, ya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Hadza huwa haqiqatu fawatil khair, haqiqatul khasara, hakikat kerugian. Kemudian kita sambung lagi dengan ayat yang berikutnya. Kita selesai dari ayat yang ke-27, masuk ayat yang ke-28. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Maka bagaimana atau mengapa kalian kafir kepada Allah, sedangkan kalian itu dulunya adalah amwata, mayit, tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian setelah itu Allah mematikan kalian. Setelah menghidupkan, Allah mematikan. Summa yuhyikum, kemudian Allah membangkitkan kalian lagi, menjadi hidup lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Maka mengapa? Kok kalian bisa kafir kepada Allah yang telah menghidupkan kalian, menciptakan kalian, kemudian mematikan kalian dan menghidupkannya kembali. Kemudian kalian kembali kepada Allah. Kok bisa kalian kafir kepada Allah? Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadza istifhamun bi ma'na ta'ajjub wa tawbih wal inkar. Ini bentuk istifham, istifham, pertanyaan yang maknanya adalah at-ta'ajjub, heran, wa tawbih, dan pertanyaan yang taubih, bentuknya apa? Menjelekkan. Wal ingkar, dan mengingkari. Kok bisa kalian kafir? Heran. Ta'ajub, taubih, wal ingkar, dan mengingkari apa yang mereka lakukan. Aikaifa yasulu minkumul kufru billah. Itu bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Alladzi khalaqakum minal adam, yang telah menciptakan kalian sebelumnya kalian tidak ada. Yang telah menciptakan kalian dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafi ni'am, kemudian setelah Allah hidupkan kalian, Allah ciptakan kalian, Allah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kalian. Summa yumitukum 'inda istikmali ajalikum, kemudian Allah mewafatkan kalian setelah sempurna ajal kalian. Wa yujazikum bil kubur, fil kubur, kemudian Allah balas amalan kalian di alam barzakh, di kuburan. Summa yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur, kemudian Allah hidupkan kalian lagi pada hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Fayujazikum al-jazaa'al aufa, kemudian Allah balas kalian dengan balasan yang sempurna di akhirat. Fa idza kuntum fi tasarrufihi, dan apabila kalian berada dalam pengaturan Allah. Wa tadbirihi wa birrihi, dalam pengaturan Allah, dalam pengurusan Allah, dan dalam kedermawanan Allah. Wa tahta awamirihi diniyah, dan kalian berada di bawah perintah-perintah Allah yang diniyah, perintah-perintah agama Allah. Wa min ba'di dzalika tahta dinihil jazai, kemudian setelah itu kalian berada di bawah na'am balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Afa yaliku bikum an takfuru bih, apakah pantas bagi kalian untuk kafir kepadanya? Wa hal hadza illa jahlun azimun wa safahun wa hamaqah. Tidaklah ini keluar muncul kecuali na'am karena kebodohan yang besar, kedunguan, ketololan, dan seterusnya. Bagaimana bisa kalian kafir kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, dan ketika Allah menghidupkan kalian, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, kemudian Allah wafatkan kalian, Allah bangkitkan lagi di akhirat, Allah balas kalian dengan balasan yang sempurna. Maka bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Maka ini kata Syekh, jahlun azim wa safahun hamaq wa hamaqah, kebodohan yang besar, kedunguan, dan hamaqah, ketololan. Balil ladzi yaliku bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tashkuruhu wa takhafu 'adzabah. Bahkan yang semestinya bagi kalian, yang layak pantas bagi kalian lakukan terhadap Allah adalah beriman kepadanya, wa tattaqu, dan bertakwa kepadanya. Wa tashkuruhu, dan bersyukur kepada Allah. Wa takhafu 'adzabah, dan kalian takut kepada azabnya. Wa tarju thawabah, dan mestinya kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, intahaina, selesai kita dari ayat yang ke-28 dari surah